Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ikhwafiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan masalah pendidikan, terkhusus adalah pendidikan untuk anak-anak kita. Maka ada beberapa hal yang perlu mendapat catatan terkait masalah pendidikan anak ini yang harus benar-benar disadari oleh setiap orang tua ataupun pendidik ketika melihat sosok dari anak didik yang kita asuh. Di antara yang perlu kita lihat bahwasannya anak didik yang kita asuh, baik anak kandung ataupun yang lainnya, termasuk adalah anak dari titipan para orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk dididik oleh kita semua, perlu diperhatikan bahwasannya anak-anak adalah sosok manusia yang masih lemah dan bahkan senantiasa keadaannya lemah. Sebagai manusia, seorang anak pun tentu diciptakan dalam bentuk sebagaimana yang telah dimaktubkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya penciptaan manusia itu dalam keadaan lemah. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu da'ifa. Wa khuliqal insanu da'ifa. Diciptakannya manusia itu adalah dalam keadaan lemah. Atau di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gundah gulana, berkeluh kesah. Maka melihat keadaan sifat tabiat manusia seperti ini, demikian juga manakala kita melihat anak-anak kita adalah dalam kondisi keadaan yang lemah. Dengan memahami keadaan anak yang seperti ini, maka pendidikan anak itu pun disadari oleh pengasuhnya sebagai sesuatu yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kelemahan yang ada pada diri anak harus disadari bahwasannya itu melekat pada semua manusia. Oleh karenanya ketika ada tugas-tugas ataupun ada hal-hal lain yang terkait kepada kemampuan anak, maka setiap pendidik, orang tua, pengasuh harus melihat anak secara individual. Dalam pengertian bahwasannya masing-masing anak itu memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Jika setiap pendidik, orang tua ataupun pengajar memahami hal yang demikian, melihat sosok anak yang diasuh atau dididik tersebut secara individual, maka akan terlihat apa yang harus diterapkan atau ditetapkan kepada masing-masing anak. Dengan melihat asal muasal penciptaan manusia, bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maka tugas-tugas ataupun mungkin terkait dengan pendidikan anak itu sendiri harus disesuaikan dengan keadaan anak itu. Kalau para ahli menerapkan sistem pendidikan berdasarkan tugas-tugas perkembangan yang ada pada diri anak itu sendiri, dan itu biasanya sudah dirumuskan oleh para ahli. Anak 3 tahun dia harus sudah bisa apa, anak 4 tahun dia harus sudah bisa apa, anak 5 tahun dan seterusnya. Dalam tugas-tugas perkembangan itu biasanya di tentukan. Maka melihat kenyataan yang seperti ini, seorang pendidik ataupun orang tua hendaknya benar-benar memahami secara baik terhadap keadaan anak. Janganlah kemudian tugas-tugas itu sampai menjadikan anak merasa terbebani. Janganlah kemudian tugas-tugas itu menjadikan anak merasa di luar kemampuannya. Kadang-kadang ini biasanya terjadi dalam penerapan-penerapan hukuman kepada anak. Ada anak yang mungkin hafalannya kurang ataupun belum bisa, kemudian hukumannya apa? Ditambah lagi, suruh menghafal. Hafalan yang satu ini belum selesai, belum mampu dia kerjakan, ditambah hukumannya lagi dengan tambahan hafalan, sehingga anak menjadi merasa terbebani dan berat. Ini yang menjadikan akhirnya kelemahan demi kelemahan terus ditimpakan kepada anak. Hal yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Karena apa? Karena dikhawatirkan sang anak kemudian bisa trauma secara psikis. Trauma secara psikis bisa ditunjukkan dengan anak mogok, tidak mau belajar, ataupun mungkin anak melakukan langkah-langkah yang lebih daripada itu, entah minta pulang dari sekolahnya atau dari tempat pendidikannya atau yang lain. Maka hal yang demikian ini karena sang pendidik melihat keadaan anak tidak sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri anak. Maka dengan keadaan yang seperti ini, seorang anak harus betul-betul diperlakukan secara baik. Kita harus pandai menerjemahkan keadaan anak. Artinya bahwasannya anak-anak itu benar-benar diperlakukan sesuai dengan keadaannya. Ini yang harus dipahami, bahwasannya anak memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Dan juga harus diperhatikan bagaimana upaya untuk mendorong agar anak tersebut bisa berusaha untuk menutupi kelemahannya. Kadang-kadang ada anak yang mungkin dari segi kecerdasan dia tidak terlalu kuat. Artinya mungkin dalam hal kognitif, menghafal, dia lambat dibandingkan mungkin ada anak-anak lain yang cepat sekali daya tangkapnya. Keadaan-keadaan yang seperti ini harus benar-benar disadari oleh para pendidik, termasuk orang tua. Jangan kemudian lantas melihat keadaan seperti ini, anak dijatuhkan mentalnya dengan kamu ini. Dia tuh kakakmu, pintar, cerdas. Ini sesuatu yang tidak adil. Siapa sebenarnya yang menghendaki kemampuan otaknya seperti itu? Anaknya sendiri sebetulnya ini. Tapi kan itu ciptaan Allah. Tidak bisa kemudian kita sebagai orang tua menuduh anak itu. Lihat tuh kakaknya. Ini satu hal yang tidak fair. Artinya tidak fair, sesuatu yang tidak pantas untuk kemudian satu anak dibandingkan dengan anak yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya apa? Artinya dari ayat ini menunjukkan bahwasanya tingkatan takwa setiap orang itu berbeda-beda. Tingkatan takwa itu berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan kemampuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor, berbagai keadaan. Maka ketika kita melihat kondisi yang seperti ini, jangan kemudian kita menyalahkan kepada sang anak, anak asuh kita, anak didik kita. Karena sesungguhnya yang demikian ini apalagi terkait kepada faktor-faktor yang sifatnya yang ada pada diri anak, itu adalah sesuatu yang memang telah Allah ciptakan pada diri dia seperti itu. Mungkin anak satu daya tangkapnya cepat, anak satu lagi daya tangkapnya lambat. Tetapi masing-masing punya nilai kelebihan dan punya nilai kelemahan, keterbatasan. Nah, disinilah seorang pendidik atau orang tua bisa melihat dengan objektif terhadap keadaan anak. Tidak bisa anak satu disamakan dengan anak yang lain. Ini penting. Didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Dan ini harus benar-benar disadari. Kemudian juga orang tua hendaknya memahami kalau memang anak itu dalam keadaan lemah, tetapi bukan berarti lantas orang tua ataupun pendidik dalam hal ini tidak bisa memberikan tekanan-tekanan untuk memberikan dorongan kepada dia untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut atau memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Tetapi hendaknya berikan motivasi-motivasi kepada anak agar bisa memperbaiki titik lemah yang ada pada dirinya. Maka dengan demikian diupayakan bahwasanya kelemahan yang ada pada diri dia bisa tertutupi dengan beberapa keunggulan yang ada pada dirinya. Satu contoh misalnya, mungkin anak kita dalam masalah hafalan lambat, tetapi ketika berbicara masalah yang kaitannya dengan narasi, penjabaran, kemudian kemampuan yang lainnya, misalnya kemampuan menulis, yang itu banyak dipengaruhi oleh dzauq, rasa, cita rasa berbahasa dan sebagainya, mungkin unggul. Sehingga apa? Sehingga kemampuan dia dalam bahasa tulisan jauh lebih baik dibandingkan yang mungkin secara kognitif hafalan lebih, anak satunya lagi yang secara kognitif hafalannya kuat. Tetapi secara menguraikan apa yang menjadi isi pikirannya, isi hatinya, punya kemampuan. Tapi di satu sisi dia memiliki mungkin daya tangkap untuk menghafal lemah. Ini banyak terjadi kasus-kasus yang demikian. Maka kasus-kasus pengasuhan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasuh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik diserahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya untuk dijadikan sebagai khadim, pembantu. Itu ketika usia 10 tahun. Dan penuturan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya selama diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menjadikan Anas bin Malik itu merasa tersudutkan. Sehingga kita lihat misalkan dalam beberapa penjelasan dalam masalah, dalam sebuah hadis, dalam bab hifdzus sir misalnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana Anas bin Malik diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian Anas bin Malik tidak mau bercerita kepada ibunya karena ini menyangkut rahasia. Rahasia yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya pun menyadari. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bagaimana Anas bin Malik diberi kesempatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bermain di pasar, yang kemudian oleh Nabi dipanggil, yang ketika itu Anas bin Malik bermain dengan teman-temannya. Wa ana al'abu ma'al ghilman, dan saya pada waktu dipanggil oleh Nabi dalam keadaan sedang bermain bersama teman-teman seusia sebaya. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bermain di pasar. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi menyadari tentang keadaan Anas bin Malik. Anak memang perlu, membutuhkan masa-masa bermain. Ya memang seperti itu sejak zaman dulu, dan Nabi memberikan kesempatan. Maka hal-hal yang seperti ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat baik sekali. Contoh-contoh pengasuhan yang baik, di mana tidak terjadi ataupun tidak ada kalimat-kalimat yang menjadikan Anas bin Malik merasa tersudutkan atau merasa disepelekan, tetapi benar-benar dimanusiakan, dihargai keberadaannya sebagai anak-anak. Dan demikian juga dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW memberi salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan sisi faedah bahwasanya Nabi SAW betul-betul memperlakukan anak adalah sebagai manusia yang perlu juga dihormati, perlu juga dimuliakan, perlu juga diperlakukan secara baik. Ini contoh-contoh dalam riwayat yang diungkapkan melalui kisah-kisah. Dan itu semua hadis-hadis yang dimungkin itu hadis-hadis dari Anas bin Malik, karena beliau ketika itu masa anak-anak dan mengalami bagaimana Nabi memperlakukan Anas bin Malik. Dan satu hadis lagi ketika hadis dari Aisyah, di mana Nabi SAW tidak pernah memukul ma'daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an biyadihi qat. Nabi SAW tidak pernah memukul dengan tangannya, memukul sedikit pun dengan tangannya, wala imra'atan wala khadiman, tidak digunakan untuk memukul istrinya, tidak juga digunakan untuk memukul pelayannya. Illa ayyujahidallah, illa ayyujahida fisabilillah, kecuali ketika sedang berjihad fisabilillah beliau menggunakan tangannya untuk memukul. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW dalam menyikapi sesuatu tidak menggunakan sesuatu yang akan bisa membuat orang lain terpukul secara fisik kan, atau menjadikan sifat-sifat kekerasan. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik tentang masalah pendidikan anak. Karena biasanya faktor kelemahan ini menjadi faktor yang sangat rentan, baik sangat rentan bagi anak-anak, titik lemah anak ini. Dulu kasus Ari yang sempat mencuat, dipukuli oleh orang tuanya sampai meninggal dunia. Ini menjadi kasus yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena namanya anak tidak memiliki kemampuan, keterbatasan sangat. Ketika mendapat perlakuan-perlakuan dari orang tua, maka anak adalah makhluk yang tidak berdaya. Apapun diperlakukan apapun oleh orang tuanya bisa saja. Tapi itulah Islam membimbing para orang tua, para pendidik, bagaimana menyiasati titik lemah pada anak ini untuk kemudian bisa diperbaiki, dalam pengertian dioptimalkan, dan tidak kemudian menjadikan titik lemah itu menjadi sasaran untuk menjatuhkan anak, apalagi sampai dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain. Ya, bisa kecil hati seorang anak ketika dibandingkan dengan saudaranya yang lain, bisa kecil hati. Ini sangat berbahaya ketika sudah kecil hati. Ya. Maka perlu untuk memahami keadaan anak. Ya. Sehingga ketika kita melihat keadaan anak yang seperti ini, ya, ketika kita menghukum ataupun memberikan sanksi, itu yang proporsional. Dan yang terbaik adalah bagaimana hukuman itu bisa memberikan pelajaran kepada dia. Seorang anak terjatuh membawa gelas sehingga karpetnya atau lantainya basah. Kalau orang tua kemudian marah-marah, bahkan sampai menyalahkan, menohok anak dengan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik, entah itu kalimat tolol kah, kalimat goblok kah, kalimat gak becus dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang akan menjadikan trauma bagi sang anak. Kan alangkah lebih bijaknya kalau kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik melihat kejadian seperti itu, tinggal memberikan solusi. Sini, lihat lantainya basah, ambilkan lap, biar anak yang mengelap lantai tersebut sampai kering, dan itu sudah cukup bagi dia, itu adalah hukumannya, kan begitu. Tetapi hukuman itu memberikan pelajaran kepada dia bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia lakukan tetapi tidak bisa dilakukan dengan baik. Itu sudah cukup memberi pelajaran kepada dia. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia harus mengepel sendiri, dia harus membersihkan, kalau memang gelasnya pecah dia harus membersihkan. Itu adalah merupakan hukuman bagi dia. Hukuman tetapi memberikan nilai edukatif, nilai pendidikan kepada anak. Lain halnya dengan keadaan anak dimarahi, dikata-katai dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, bahkan terkadang dipukul. Setelah itu anak disuruh pergi, kemudian kita sendiri orang tua yang ngepel, atau kita panggilkan pembantu, ini bersihkan. Itu sangat tidak baik bagi anak. Ya kan? Tidak baiknya apa? Satu, secara kejiwaan, psikis anak sudah trauma, dimarahi oleh orang tuanya. Yang kedua, anak tidak dididik untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Rugi kita. Secara nilai pendidikan rugi. Kita melakukan tindakan seperti itu, memarahi, mencaci maki, mengusir anak. Kemudian setelah itu memanggil orang lain untuk membersihkan. Secara nilai pendidikan sangat rugi sekali. Ya. Karena pada kondisi-kondisi yang seperti itu hendaknya bisa dimanfaatkan untuk menanamkan apa yang kamu lakukan adalah salah. Dan kesalahanmu harus ditebus. Ya. Karena kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Bagaimana cara menebusnya? Yaitu membersihkan apa yang lantai yang kotor tersebut. Nah, ini adalah nilai pendidikan yang sangat baik sekali. Anak betul-betul diarahkan untuk merasa bertanggung jawab terhadap keadaan dirinya. Apa yang diperbuat itu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkannya. Cuma sedikit sekali orang tua yang biasanya melihat keadaan seperti itu dimanfaatkan untuk menanamkan nilai pendidikan. Kenapa? Biasanya sudah jengkel duluan. Kalau sudah jengkel duluan, yang ada ya amarah. Yang ada ya amarah. Begitu. Nah, sehingga momen-momen yang sebenarnya baik untuk menanamkan nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai mengerti arti sebuah perbuatan yang salah, itu kemudian lepas begitu saja momen ini, tidak bisa digunakan untuk ditanamkan nilai ini, tidak bisa kesempatan untuk menanamkan nilai ini kepada anak terlewatkan begitu saja. Ini hal yang perlu kita cermati bersama, kondisi-kondisi seperti ini. Nah, sehingga kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik harus benar-benar bisa melihat keadaan situasi di mana di saat-saat itu bisa untuk dijadikan sebagai momentum pendidikan anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, prinsip daripada bagaimana mendidik, mengajari anak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, yassiru wa la tu'assir, basyiru wa la tunaffiru. Faedah daripada hadis ini, buatlah segala sesuatu itu menjadi mudah, jangan kemudian kita mempersulitnya. Basyiru, senangkanlah, gembirakanlah. Wala tunaffiru, dan jangan kemudian menjadikan orang itu lari. Jangan menjadikan orang itu lari. Seorang anak yang mendapat tugas dari gurunya ataupun dari pembimbing, pengasuh, tapi kemudian karena ada sesuatu dia tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut, maka kemudian anak tersebut dimarahi habis-habisan. Ketika sudah dimarahi, kemudian timbul blocking pada diri anak, mogok, tidak mau ke tempat belajarnya. Kejadian yang seperti ini sudah menyalahi prinsip itu tadi. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Yang semestinya anak itu disenangkan, digembirakan, apalagi belajar agama, menghafal Al-Quran, punya metode-metode tertentu yang menjadikan anak itu bergairah, senang. Tapi karena mungkin aktivitas itu monoton, sehingga kemudian timbul blocking pada anak, mogok. Akhirnya apa? Yaitu lari dari belajar agama. Karena kita memberikan mungkin beban yang terlalu berat bagi anak. Harus 1,5 juz, harus 2 halaman satu hari misalnya. Padahal kemampuan anak paling 5 ayat atau 1/2 muka, dia bisa melakukannya. Tapi karena tekanan itu tadi, sehingga belajar itu bagi dia sesuatu yang menjemukkan. Ketika melihat ketidakmampuan dia, tapi di satu sisi lain ada orang lain yang memaksa untuk supaya punya kemampuan yang lebih, maka kemudian dia mogok. Nah, kondisi yang demikian ini adalah kondisi yang sangat buruk bagi anak, dan ini akan sangat sulit kembali untuk membangkitkan harapan bahwasanya belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu akan sangat sulit sekali, karena biasanya sudah trauma. Kalau orang sudah trauma, apalagi melihat gurunya sudah trauma, itu diajari apapun tidak masuk. Orang trauma belajar matematika, ya jadi sudah tidak senang. Lihat, baru dengar nama gurunya sudah matematika. Sudah, meskipun dia duduk di bangku itu mungkin hanya 30% yang nyantol pemahamannya. Itu karena sudah trauma. Bagaimana menjadikan kondisi anak itu senang dalam belajar, bergairah, penuh gairah untuk terus mengejar prestasi. Inilah yang sebenarnya kiat-kiat ini yang harus dimiliki. Ya, sebagaimana pembahasan yang lalu, di antara kiat tersebut adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang memang mendukung untuk anak. Berganti-ganti lingkungan, kadang di kebun, kadang di ruangan, sesekali mungkin belajar sambil bawa makanan. Artinya kita menyelipkan dalam situasi-situasi santai, kita menyelipkan pelajaran-pelajaran. Dan itu dicontohkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, itu senantiasa menyelipkan pelajaran-pelajaran ketika dalam acara-acara santai, acara makan, dalam kondisi makan dengan bahasanya, siapa yang punya faedah, ini ada pertanyaan begini, nah, siapa yang bisa jawab. Itu kan sebetulnya belajar, toh. Itu kan sebetulnya belajar. Siapa yang bisa jawab apa ciri-ciri isim? Nah, kan itu sebetulnya belajar. Tapi pertanyaan itu lepas saja. Dalam keadaan santai, dalam keadaan makan bersama, dalam itu contoh. Dan contoh dicontohkan oleh Syekh Mukbil ini sampai terakhir ini pun terus dihidupkan. Ketika menanti makanan datang, itu ada pertanyaan-pertanyaan. Itu sebenarnya proses belajar. Artinya apa? Proses belajar tidak mesti harus di kelas, di dalam satu ruangan. Tetapi bisa juga dialihkan dalam bentuk lain. Nah, ini upaya salah satu kiat untuk menghilangkan kejenuhan belajar. Ya, kalau seorang guru bahasa, bahasa Arab misalnya, ya sambil belajar, memurojaah pelajaran yang lalu. Kalau kepada anak-anak, apa bahasa Arabnya kebun, apa bahasa Arabnya kucing, kan sambil bermain. Itu bisa diterapkan. Ini dalam rangka untuk menjadikan proses belajar itu adalah sebagai sesuatu yang basir, menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan anak. Anak ditanya, diberi hadiah, bisa menjawab, diberi hadiah, dan seterusnya. Ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang pembelajaran dengan berbagai macam cara atau kiat itu tadi. Sehingga ketika kita melihat suasana belajar yang berubah, itu bagi anak akan lain ketika menghadapi situasi belajar yang berubah tersebut. Maka ikhwah fiddin azakumullah, banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menjadikan anak-anak tetap senang belajar, tetap senang mempelajari din. Terkadang karena monoton yang dilakukan oleh seorang pengajar menjadikan anak-anak tidak bergairah untuk belajar. Ini penting untuk kita ketahui, karena segala sesuatu itu akan berpulang kepada kita sebagai pengasuh, pendidik, orang tua. Kesulitan kita orang tua kadang-kadang ketika anak sudah senang, biasanya anak sudah senang belajar membaca, dia bisa membaca, dia biasanya mencari-cari bahan bacaan. Kesulitan kita kadang-kadang bahan bacaan ini minim sekali. Minim sekali sehingga menyebabkan kemampuan anak ketika mengeksplorasi kemampuan bacanya itu tidak terpenuhi. Karena bahan-bahan bacaan yang ada sangat terbatas. Terutama misalnya di ma'had, di pondok. Sedikit sekali perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan bacaan untuk anak-anak. Yang sebenarnya ini bisa dirangkaikan dengan tingkat kejenuhan itu. Anak jenuh belajar, masukkan saja ke perpustakaan, suruh pilih buku bacaan yang disenangi. Itu pun proses belajar. Apalagi kalau kita misalnya sambil mengarahkan seorang guru sirah, pelajaran sejarah Islam, tarikh, arahkan anak-anak masuk perpustakaan, cari buku-buku pelajaran ini, baca oleh kalian, dan nanti silakan kalian fahami kisah-kisahnya, kemudian nanti masuk kelas, dan setelah masuk kelas masing-masing menceritakan apa yang dibacanya. Ini proses belajar. Siapa yang telah mampu berbicara di depan kelas untuk menceritakan menceritakan buku yang telah dibacanya di hadapan teman-temannya, diberi hadiah. Anak-anak senang biasanya. Berlomba dia untuk mencari buku bacaan, kisah-kisah, entah kisah sahabat, entah kisah yang lainnya, kisah para sahabat, kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya. Anak berdiri di depan kelas itu sudah mendidik bagaimana anak memiliki kepercayaan diri. Ya kan? Karena anak kita kader untuk jadi dai, dai bisa berbicara di depan kan begitu. Jadi dilatih sejak kecil. Itu tidak terasa sebenarnya. Dan metode ini yang digunakan oleh Syekh Mukbil bin Hadi. Kan kalau taklim itu Syekh Mukbil, siapa yang membaca hadis berdiri, nah, berdiri. Bayangkan ditonton orang sebanyak itu. Tapi itulah pembelajaran. Begitu juga anak, suruh di depan berbicara. Ketika dia berbicara, bercerita, dia sedang melatih kemampuan narasinya, kemampuan berbahasanya di hadapan anak. Dengan bahasa kita dilatih berpidato, kan begitu. Terus di satu sisi kita pun sedang melatih teman-temannya untuk menjadi pendengar yang baik, dilatih bagaimana adab menjadi seorang pendengar, kan itu. Terus timbal balik itu nilai pendidikannya banyak sekali. Nilai pendidikannya banyak sekali. Ya. Selain tentunya nilai pendidikan bagi anak itu sendiri, secara kognitif dia memahami permasalahan yang ada di buku itu, dia benar memahami sistematika kisah yang ada di dalam buku itu, dan itu berarti dia bisa menceritakan kembali, berarti dia bisa menyimpulkan titik-titik mana yang disampaikan kepada teman-temannya. Ini adalah proses pembelajaran. Jadi siswa atau anak didik yang aktif belajar. Nah, ini penting hal yang demikian ini, karena bagaimanapun juga mereka adalah makhluk yang lemah. Kita manusia adalah makhluk yang lemah satu dengan lainnya. Untuk coba kelemahan-kelemahan itu ditutupi dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini terkait masalah yang banyak kita hadapi di dalam masalah-masalah pembelajaran anak. Mungkin itu dulu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita sebagai orang tua hendaklah menyadari bahwasanya anak memiliki kelemahan, keterbatasan, dan kelemahan keterbatasan ini jangan kemudian diperparah dengan sikap-sikap kita terhadap seorang anak. Tetapi kalau bisa kita bangkitkan kelemahan itu menjadi sesuatu yang bisa diperbaiki. Kemudian untuk memperbaiki hal yang demikian, banyak metode, banyak kiat. Di antaranya adalah metode belajar itu sendiri yang varian sifatnya, variatif, tidak monoton, sehingga menggali kemampuan-kemampuan anak. Yang tadi saya contohkan adalah misalnya kemampuan untuk menceritakan kembali isi buku yang dibaca oleh seorang anak. karena dari situlah akan tergali potensi-potensi yang dimiliki oleh sang anak. Dari mulai potensi sikap mental, percaya diri dia untuk bisa berbicara di depan, kemudian potensi kemampuan mengingat kembali apa yang telah dia serap ketika membaca, kemudian kemampuan untuk mengatur narasi, mengatur retorika, dan yang lain-lainnya. Ini adalah bentuk pembelajaran, satu kali pembelajaran tetapi sudah menjadikan anak mengeksplorasi kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Dan ini tentu saja tidak semata buku cerita, mungkin hafalan hadis dibaca di depan, itu adalah salah satu bentuk proses pembelajaran anak yang menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang anak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Segala sesuatunya barangkali ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma